Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ di antara bentuk kesyirikan yang terjadi pada manusia adalah syirik di dalam lafaz, melafadzkan, berkata, berucap, berbicara. Asyirku fil lafaz, syirik di dalam lafaz, kal half bighairi, seperti orang yang sumpah untuk atau bersumpah atas nama selain Allah. Kamarahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Nabi SAW bersabda, man halafa bighairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa sahahu al-Hakim wa Ibn Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibn Hibban. Sumpah atas nama selain Allah, demi matahari, demi bulan, demi benda fulan, demi nam, seorang fulan, dan lain sebagainya, baik itu manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya, dia bersumpah. Maka ini apa? Syirik billah. Bersumpah. Lafaz-lafaz ini, bersumpah atas nama selain Allah, itu syirik. Syirik kenapa dinamakan syirik, atau kenapa dikategorikan masuk dalam bagian syirik? Karena apa? Sesuatu yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang dianggap besar. Sesuatu yang dijadikan untuk sumpah itu besar, seakan-akan dia mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah. Ini kesyirikan di dalam lafaz. Kesyirikan di dalam lafaz. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW menjaga sisi-sisi itu. Menjaga kaum muslimin jangan sampai terjerumus kepada syirik di dalam lafaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bighairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia sudah melakukan kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla. Nah, biasanya zaman sekarang apa? Bersumpah atas nama wanita. Karena apa? Isyak tergila-gila dengan wanita demi fulana. Atau perempuan bersumpah atas nama laki-laki demi fulan. Ya, sama saja. Nah, sama saja. Ini juga tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang mu'azzam. Ya, yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang dianggap ada pengagungan di situ. Nah, kecuali apa? Kecuali apa? Apakah semua kalimat sumpah atas selain Allah syirik? Pertanyaannya. Kecuali Allah bersumpah dengan makhluk, maka itu boleh. Tidak mengapa, karena itu hak Allah. Maka Allah bersumpah dengan apa? Matahari dan bulan. Wasyamsi wal qamari idza talaha atau wasyamsi wadhuhaha. Allah bersumpah juga dengan apa? Waktu wal asri. Allah bersumpah juga dengan apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah juga dengan apa? Dengan malam, wal lail. Nah, dan lain sebagainya. Ini kata para ulama termasuk al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ini hak Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya hak itu adalah hak Allah juga apa? Yang dijadikan sebagai sumpah adalah makhluk yang besar, watin, wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Maksudnya apa? Manfaatnya besar. Makhluk tersebut besar, besar, besar, besar manfaatnya dan besar kadarnya. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah, nah, melihat hal-hal yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar. Wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu besar, berat dan cepat. Maka itu hak Allah bersumpah dengan makhluk. Boleh. Ini pengecualian yang pertama. Yang kedua, pengecualian yang kedua, siapa yang tahu? Ah, Karena kalau enggak dikecualikan, nanti apa? Dianggapnya semua sama. Nah, bi abi anta wa ummi al-balil qasam. Ya, demi ayahku dan ibuku. Ini jarat ala al-sinatil Arab, sering digunakan oleh bahasa Arab, bangsa Arab. Ini bukan maknanya sumpah, walaupun itu secara lugatan bahasa sumpah, tetapi maknanya bukan itu. Ini perhatikan, faham? Dikatakan oleh al-imam al-mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi, sakilat ka ummuk atau bi abi anta wa ummi tadulu ala at-tawqir wal ihtiram wa laysat bi yamini syar'an. Perhatikan, perhatikan dari sini. Kalau ini paham, maka akan paham masalah khilaf-khilaf-khilaf yang lainnya, termasuk masalah mura'atul alfaz, memperhatikan kalimat di dalam lafaz. Ya, perhatikan ini. Diulangi, adapun ibarat ungkapan kalimat bi abi anta wa ummi, walaupun ba alba lil qasam, sumpah demi, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, demi ayahku dan ibuku. Nah, ini artinya apa? Tadulu ala tauqir wal ihtiram, menunjukkan penghormatan, pemuliaan kepada engkau wahai Rasulullah, kepada sesuatu yang dianggap penting, besar, enggak main-main perkaranya. Sehingga kata para ulama, hadza laisa yaminan syar'an, bukan yamin, sumpah bukan, walaupun kalimatnya seperti kalimat sumpah. Ini kadang pentingnya memahami apa? Ma'anil kalimat. Pentingnya apa? Memahami apa? Makna-makna kalimat. Dari sini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, banyaknya khilaf, banyaknya perselisihan, banyak salah paham, banyak cekcok, banyak fitnah, enggak nyambung. Ya. Banyak fitnah, banyak perpecahan dan lain sebagainya. Karena di dalam memahaminya fi kusur, ada kesalahan di dalam memahaminya. Sehingga seolah-olah, seakan-akan dia bersumpah dengan ayah dan ibunya, langsung dibilang apa? Kafir atau syirik. Gak bisa yang seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya memahami itu jangan kamu pahami sendiri. Lihat kalam a'immah. Lihat kalam a'immah apa? Tentang makna dari kalimat itu. Bukan pemahaman kamu, bukan. Kalau masing-masing memahami seperti versi kamu sendiri-sendiri, hancur. Lihat kalam a'immah apa tentang makna kalimat ini. Sehingga Imam Al-Mubarak Furi mengatakan, ini bukan sumpah. Nah, ya, bukan artinya yaminan. Ini kata Imam Al-Mubarak Furi, di dalam syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi. Ini pentingnya merujuk kepada kalam a'immah. Pentingnya merujuk apa? Kepada kalam a'immah, supaya jangan masing-masing memahaminya sendiri-sendiri, jangan. Enggak benar, akhirnya terjadi khilaf, fitnah, langsung memvonis, terburu-buru memvonis. Wah, ente menyimpang. Fulan menyimpang, fulan. Allahul musta'an. Nah, melihat kalam a'immah bagaimana? Sama seperti Rasulullah SAW melarang apa? Mengkai. Rasulullah SAW melarang apa? Wa naha an ummati anil kai. Tetapi di sisi yang lain Rasulullah mengkai Sa'ad. Seolah-olah bertentangan, bertolak belakang, seolah-olah berbenturan. Padahal tidak seperti itu yang dimaksud. Ini yang harus diperhatikan. Pentingnya memahami ma'anil kalimat, terutama apa? Memahami ma'anil ahadith. Mana-mana hadith sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf, bukan pemahamannya masing-masing. Rujuk kembali lagi pada a'immah kibar. Rasulullah SAW melarang kai, tapi di sisi yang lain Rasulullah SAW memuji kai, tapi di sisi yang lain Rasulullah SAW melakukan praktek kai dengan besi panas. Ini yang harus diperhatikan, dikumpulkan jamak. Lihat kalamnya a'immah bagaimana tentang hadis-hadis seperti itu yang seolah-olah bertentangan, padahal tidak bertentangan. Nah, sehingga tadi kembali lagi dengan bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku, ya, sama seperti apa? Ketika perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang tahu poin-poin perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ada berapa poin? Ah, Bakhtiar. Perjanjian Hudaibiyah ada berapa poin? Kam. Yang bisa jawab dapat hadiah dari Mas Hardi. Alas dari Ana. Ada berapa poin perjanjian Hudaibiyah? Kam. Pertama, perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW berhadapan dengan Suhail bin Amr. Pertama, Rasulullah SAW meminta apa? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditolak oleh Suhail bin Amr. Qala faman Rahman? Siapa Ar-Rahman ini siapa? Faman adir Rahman? Kita enggak tahu Rahman itu siapa. Siapa yang bilang ini? Suhail bin Amr. Jangan kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Ya. Bismillah. Karena Suhail bin Amr enggak mau apa? Enggak mau nama Ar-Rahman. Ya. Maka dihapus nama Ar-Rahman dengan Bismillah apa kalimatnya? Pokoknya al-muhim ar-rahmannya dihapus. Terus disepakati oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tulis bin Muhammad bin Abdullah. min Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kata Suhail bin Amr, kalau kami sepakat dengan pendapat kamu dari Muhammad Rasulullah, ngapain kita perang? Dari dulu kan yang kita ingkari itu bukan Rasul. Jangan tulis itu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Disepakati juga oleh Rasulullah SAW. Padahal sudah diganti apa? Yang diganti apa? Rasul. Kalimat apa? Rasulullah diganti. Itu dua. Nah, yang ketiga, kalau ada dari orang musyrikin Mekah, ya, kalau ada dari orang musyrikin Mekah masuk Islam, pindah ke Madinah, balikin lagi ke Mekah, ya, suruh dibalikin lagi ke Mekah. Nah, suruh dibalikin lagi ke Mekah. Itu taib, yang tadi bismillahirrahmanirrahim diganti bismika Allahumma. Karena mereka mengatakan famanadir rahman, kita enggak tahu Ar-Rahman itu siapa. Tulis bismika Allahumma. Itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad Rasulullah enggak mau mereka. Maunya Muhammad bin Abdullah. Tetap disetujui oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW bersumpah, wallahi demi Allah, inni Rasulullah, walau kadzabtumuni, walaupun kalian mendustakan aku. Ya. Kemudian barang siapa yang datang dari orang kafir Mekah masuk Islam ke Madinah, balikin ke Mekah. Nah, ya, tapi syahidnya tadi apa? Masalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, sampai diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, bagaimana kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wallahi ma syakaktu ya fil Islam mundu yauma idzin. Demi Allah, tidak pernah aku ragu di dalam Islam kecuali hari itu. Tapi asyahid di sini masalah memahami kalimat. Ya, yang lainnya itu merasa berat. Tetapi Rasulullah SAW, nah, menerimanya. Artinya apa? Pentingnya memahami kalimat. Ya. Padahal di situ apa yang ditolak apa? Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan apa? Bismika Allahumma. Yang intinya sama. Tetapi itu juga menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang kafir menolak nama Allah Ar-Rahman. Lah kenapa Nabi Muhammad SAW menerima? Bukan artinya menolak Ar-Rahman. Tidak. Tetapi itu adalah maknanya sama. Walaupun mereka mengingkari Ar-Rahman. Mengingkari Ar-Rahman. Dan itu ketika perjanjian sulh. Nah, sehingga pentingnya, nah, memahami apa yang difahami oleh para ulama ussalaf, supaya tidak terjadi apa, perselisihan, percekcokan, pertikaian. Nah, karena kesalahpahaman di dalam hal ini satu makna kalimat saja salah di dalam memahami, nah akan salah di dalam penerapan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dirujuk kepada para ulama ussalaf bagaimana mereka memahami, nah baik dengan bertanya kepada a'immah para ulama atau membaca kitab-kitabnya, memahami sebagaimana mereka memahami, maka nah akan terurai yang namanya khilaf biidnillah, dengan izin Allah. Nah, artinya tadi bi abi anta wa ummi itu bukan artinya yamin, bukan artinya sumpah secara syariat, walaupun kalimatnya demi. Makanya di dalam penerjemahan ini penting, atau walaupun secara makna atau kalimat diindonesiakan seperti itu, tetapi ada tambahan, tambahan keterangan, tambahan ilmu dari para a'immah. Apa yang dimaksud, yang dimaukan, sehingga kita pun tidak nam salah di dalam memahami kalimat-kalimat tersebut. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa min dzalika qaulul qail lil makhluq masyaallah wa syi'ta. Di antara bentuk kesyirikan di dalam lafaz ucapan adalah masyaallah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Di sini musawa, ada penyamaan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Maka dikategorikan, dimasukkan kalimat ini adalah syirik di dalam lafaz. Dari segi apa? Dari segi penyamaan. Seolah-olah kehendak Allah sama dengan kehendak hambanya. Ini sudah terjadi atau membuat kesyirikan di dalam lafaz, dan tidak boleh, karena masyiah kehendak Allah, masyiatullah tidak sama, tidak sejajar, ya derajatnya, tingkatannya tidak sama dengan kehendak manusia. Nah, sehingga tidak boleh. Ini atas jasa kamu, ya, disejajarkan dengan Allah. Kehendak kamu dengan kehendak Allah. Kalau enggak ada kamu, gagal semua. Yang dimaukan apa? Disejajarkan dengan Allah. Ini menunjukkan kepada kita berhati-hati di dalam lafaz. Berhati-hati di dalam lafaz. Misalkan dia buka toko. Terus dia bilang, ini barang ini, benda ini sebagai penghantar rezeki. Kalimat seperti itu, benda ini ya sebagai penghantar rezeki. Kira-kira gimana? Abu Ibrahim. Hah? Apa? Syirik. Nah, kalau dia yakini bahwasanya benda ini sebagai penghantar rezekinya dalam usahanya, dalam rezekinya, berarti apa? Hah? Kalimat ini boleh enggak? Hah? So, makanya apa? Di dalam ucapan, terlebih status, status WA dan lain sebagainya, ya, benda ini sebagai penghantar rezeki, ah, Abu Abdullah. Kira-kira gimana? Ada bemo misalkan atau becak dia dalam perjuangan. Ini becak ini nih sebagai penglaris, membawa keberuntungan, membawa kesuksesan. Karena benda ini nih pengantar rezeki. Dia tunjuk ke motor yang jadul, mobil yang ini. Kira-kira gimana? Boleh gak? Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya apa? Karena dia menyamakan apa? Benda tersebut, mau becaknya, mau ininya, mau itunya, sebagai apa? Yang mendatangkan rezeki, bukan Allah. Faham gak? Tapi mana yang kedua? Ada lagi nih. Kalau dia tetap meyakini Allah yang memberikan rezeki dan lain sebagainya, ini cuma perantara saja, wasilah saja. Coba, ada dua makna loh di situ. Perhatikan. Dia enggak bermaksud benda ini yang mendatangkan rezeki, cuman salah kalimat aja di dalam ibarat. Makanya harus diperhatikan apa, mura'atu alfaz. Yang diperhatikan mengucapkan lafaz itu harus dipikirkan dulu. Ini kira-kira lafaz ini benar atau salah? Mengandung kesyirikan, kebidahan atau apa? Lurus enggak? Nek yang enggak lurus ya jangan. Apalagi orang yang membacanya salah penafsiran, salah pemahaman. Apalagi yang membacanya memang udah benci sama dia. Oh, ente menyimpang nih. Nah, bukan yang dimaksud sama dia, bukan. Dia tetap yakin hanya Allah yang memberikan rezeki. So, ini rincian yang pertama. Kalau dia meyakini bahwa benda tersebut yang membawakan rezeki dan lain sebagainya, maka ada syirik. Wallah. Tapi kalau yang kedua, dia tetap meyakini Allah yang memberikan rezeki, bukan benda itu. Adapun benda itu hanya sebab saja, asbab saja. Faham? Asbab. Ada sebab musabab. Hanya sebab saja, tidak lebih daripada sebab. Sehingga dilihat apa? Keyakinan dia apa? Yang dia yakini bagaimana? Faham tom? Apakah yang dia yakini yang pertama atau yang kedua? Kalau dia yakini kedua, yang dia yakini kedua, pendapat kedua, dengan keyakinan apa? Allah yang mengatur rezeki semuanya. Saya enggak percaya kepada benda ini. Cuman benda ini hanya sebab saja. Kayak Sopi buka lapak, sebab bukan? Siapa yang meyakini Sopi buka lapak marketplace sebagai pendatang rezeki? Kan enggak ada, kecuali memang orang yang menyembah. Paham enggak? Marketplace mereka jadikan sebagai apa? Perantara saja, wasilah, sebab saja untuk berdagang. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah. So, makanya pentingnya muraat alfaz, menjaga lafaz. Ya. Menata kalimat itu penting. Ini yang pertama. Yang kedua juga, ya, di sisi yang lain juga kita perlu ta'ani pelan-pelan. Tidak bisa langsung memvonis. Kadang orang mengucapkan itu salah. Karena apa? Mungkin lisannya keliru. Hah? Atau mungkin bukan itu yang dia maksud. Kadang ada yang seperti itu. Salah di dalam mengucapkan. Ketika salah dalam mengucapkan, kita pun tani pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Tabayun, tanya, ini yang antum maksud apa? Hah? Gak bisa langsung kita memvonisnya demikian dan demikian. Maksudnya gimana nih? Tolong dijelaskan. Oh, saya meyakini bahwa benda inilah yang mendatangkan rezeki. Ya nasihati, jangan, hal syirik. Mayajus, gak boleh, ini syirik. Keyakinan seperti itu. Bayino, jelaskan ke dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Oh ya, saya terima, saya salah, saya bertaubat. Kan jelas, enak. Hah? Tapi sekarang sudah dijelaskan, kalau dia tidak terima, ini berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Atau dia jawab, beda lagi. Ya, yang saya maksudkan, benda ini maksudnya hanya sebagai sebab saja. Sebagaimana motor, gojek, atau apa, sebagai sebab untuk kerja, nyari nafkah. Bukan motor ini pembawa berkah, bukan. Makanya perlu dirinci di dalam kalimat maksudnya, maunya apa. Kalau tidak demikian bakal cekcok. Hah? Belum di cross check udah disikat duluan. Allahul musta'an. Ya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Sama seperti tadi kalimat bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Ya. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Kalau demi itu kalimat apa kalau bukan sumpah? Kan sumpah. Tetapi dikatakan oleh para ulama termasuk Al-Mubarak Furi, itu bukan sumpah. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang penting, yang ada kadarnya, kedudukannya, sangat penting, sangat berharga. Itu maknanya, bukan yamin syara'an, bukan sumpah secara syariat. Walaupun kalimatnya seolah-olah sama. Ini yang harus diperhatikan di dalam memahami apa? Kata atau kalimat. Faham tuh, ya kawan? Ya. Ini dia. Ya. Nah. Sehingga adapun masya Allah wa syaita, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, karena al-waw ya maknanya musawa, sama. Yang benar apa? Masya Allah, tumma, makanya dengan kalimat tumma, kemudian. Kalau kemudian ada jarak dan tidak ada apa? Persamaan, sejajar enggak ada. Karena yang dilarang itu mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Hadza syirik. Ini kesyirikan. Kalau dia posisikan Allah Subhanahu wa taala di atas, kemudian bawahnya lagi, nah beda. Memahaminya beda dengan kalimat apa? Kemudian. Kemudian itu kan tidak sama. Ada jarak, ada jenjang, ada batas, ada selisih, dan tidak sama. Beda dengan kalimat apa? Wow, wasyita, dan kamu. Ini harus jeli di dalam penggunaan apa? lah lafaz atau kalimat atau ucapan. Ini pentingnya menyusun kalimat, menyusun lafaz. Sama seperti menggunakan kalimat apa? Syahinsyah. Syahinsyah itu apa? Malakul amlak, rajanya raja, enggak boleh. Rajanya raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja seluruh raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rajanya Depok, rajanya Jawa Barat. Sama enggak? Tidak, sebatas Depok saja. Sebatas Jawa Barat. Faham? Bukan raja segala raja yang menguasai seluruhnya, tidak. Malakul amlak. Ini juga muraat alfaz, menjaga kalimat, menyusun kalimat jangan sampai disejajarkan dengan Allah. Walaupun di dalam masalah kalimat harus jaga-jaga, hati-hati di dalam lafaz, menyusun kata, menyusun kalimat, hati-hati. Ya, dalam keadaan kita nggak paham itu kesalahan. Kalau ada yang negur, alhamdulillah. Lah kalau nggak ada yang negur, seolah-olah merasa benar saja. Padahal kalimat-kalimat itu bisa saja mencampakkan kita, na'udzubillah, ke dalam siksaan Allah, na'udzubillah. Ya, malakul amlak, jangan dibilang fulan adalah rajanya raja. Jangan. Kalau fulan rajanya daerah sini, boleh. Fulan rajanya tempat ini, boleh, karena sebatas zona itu saja, tempat itu saja, bukan raja seluruh langit dan bumi, rajanya para raja. Tidak boleh mensejajarkan Allah dengan makhluknya, walaupun masalah kalimat. Kenapa? Karena akan terjatuh kepada kesyirikan. Dan ini yang dilarang. Masya Allah wa syi'ta. Karena al-waw, kalimat waw di situ sama saja ada apa? Penyamaan. Mensejajarkan, sama sejajar. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh yang demikian. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar seorang yang mengucapkan Masya Allah syi'ta, maka ditegur oleh Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Kenapa sebagai tandingan Allah? Karena posisinya apa? Seolah-olah apa? Sejajar sama dengan Allah. Fadha syirkun. Dan enggak boleh, bahaya. Ini kesyirikan. Sehingga diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kul, kalau mau, katakanlah Masya Allah wahdahu, hanya Allah lah saja yang maha berkehendak satu-satunya. Titik. Jangan tarik-tarik, jangan menggunakan kalimat dan kamu dan fulan. Jangan. Ya. Karena ini kehendak. Masyiatullah. Hanya Allah lah yang mengatur itu semua. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana apa? Manusia juga punya kehendak, tapi tidak sama. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Manusia mempunyai kehendak, Allah mempunyai kehendak. Tetapi kehendak manusia, kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa saja yang di antara kalian yang berkehendak. Nah, manusia punya kehendak, tetapi kehendak manusia diatur oleh kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Nah, masya Allah. Nah, kalau kehendak, kalimat kehendak Allah ini sudah berat, sudah besar, dan tidak boleh disamakan, disejajarkan dengan makhluk. Lah sekarang bagaimana dengan kalimat ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik? Saya bertawakal kepada kamu dan kepada Allah dan kepada kamu. Ana fi hasbillah wa hasbik. Ya, aku berada pada enam lindungan Allah dan lindungan kamu. Wa ma li illallah wa anta. Tidaklah aku melainkan ya, hanya di bawah kekuasaan Allah dan engkau. Wahada min Allah wa minka. Dan ini adalah dari Allah dan dari kamu. Wahada min barakatillah wa barakatik. Dan ini adalah termasuk keberkahan dari Allah dan keberkahan dari kamu. Wallah li fis sama wa anta li fil ard. Nah, hanya Allah lah yang ada di langit milikku, adapun kamu di bumi. Ya, au yaqul wallah wa hayati fulan, demi Allah dan demi kehidupan fulan. Ya, au yaqul nazaran lillah wa li fulan, atau dia mengucapkan bernazar untuk Allah dan untuk fulan. Wa ana taibun ila Allah wa li fulan, dan aku bertaubat untuk Allah dan untuk fulan. Au arjullah wa fulanan, aku berharap kepada Allah dan berharap kepada fulan. Atau dengan kalimat yang semisalnya. Ah, dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fawazin baina hadhil alfaz wa baina qawlil qail masyaallah wa syi'ta. Kalau begitu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, coba ditimbang lafaz-lafaz yang tadi dengan masya Allah wa syi'ta, demi apa ini adalah kehendak Allah dan kehendak kamu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tamandur ayyuhuma afsyah. Kemudian perhatikan mana kalimat yang tadi semua dengan masya Allah wa syi'ta, mana yang lebih jelek, mana yang lebih parah, mana yang lebih buruk. Yatabayyan laka anna qailaha aula bi jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam liqaili tilkal kalimah, maka akan jelas bagi engkau ya bahwasanya orang yang mengucapkannya ya lebih berhak dia mendengarkan dengan jawaban nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu sudah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Naam. Liqa'ilin tilkal kalimah wa anna idza kana qaja'alahu lillahi niddan biha. Karena kalau seandainya seseorang sudah menjadikan dirinya dengan Allah sebagai tandingan, fa laqad ja'ala man la yudani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai' minal asya'. Bal 'ala ayyakuna min a'dahi niddan li rabbil alamin. Naam. Apabila seseorang sudah menjadikan Allah sebagai tandingan, ya. Dia sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Nah, Fahadha qad ja'ala man la yudani Rasulullah SAW fi syai'in min al-asya. Maka sama saja dia sudah tidak menganggap Rasulullah SAW di dalam ucapannya atau di dalam sesuatu apapun. Bahkan sama saja la'allahu ayyakuna min adah, mungkin bisa saja dia sudah memusuhi Rasulullah SAW dan menjadikan nam niddan li rabbil alamin, menjadikan Rasulullah SAW sejajar dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fasujudu wal ibadah wal tawakul wal inabah wal taqwa wal khasyah. Sujud, ibadah, tawakal, kembali kepada Allah, taqwa, rasa takut, ya, at-tahassub, menghitung dirinya, bertaubat, bernazar, bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, halq ras, khudu'an wa ta'budan, mencukur rambut, membotak, ya, plontos, ya, dalam rangka ibadah, tawaf, baitullah, doa, kullu dzalika mahdun haqqun lillah. Seluruhnya itu yang tadi disebutkan murni hak Allah, enggak boleh dicampuri oleh makhluk. Itu milik Allah, hak Allah saja. Makhluk enggak bisa berbarengan di situ. Qul dzalika mahdun haqqun lillah la yasrifu la yambaghi siwahu man malik min malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Tidak pantas seorang pun dari malaikat atau nabi yang diutus, ya, nah, berserikat di situ. Dia sujud kepada Allah, sujud juga kepada malaikat. Enggak boleh. Dia sujud kepada Allah, sujud juga kepada seorang nabi. Enggak boleh. Ya, enggak bisa di situ. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu dzalika mahdun haqqun lillah. Semuanya itu murni hak milik Allah saja. Nah, bertaubat, dia bertaubat kepada Allah, kepada kamu juga. Enggak bisa. Karena taubat hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya perkaranya apa? Antara dia dengan Allah. Tapi kalau taubatnya, dosanya, kaitannya bukan antara dia dengan manusia, ya selesaikan dengan manusia. Ya. Naam. Wa bi musnadil imamu. Wa bi musnadil imami Ahmada. Anna rajulan utiya bihi. Ila Nabi SAW qad aznaba zamban. Falamma waqafa baina yadayhi qala Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammadin. Faqala 'arafa al-haqqa li ahlihi. Di dalam Musnad Imam Ahmad, sesungguhnya ada salah seorang datang kepada Nabi SAW dan dia sudah melakukan dosa. Falamma waqafa baina yadayhi, maka tatkala orang ini berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka orang ini berdoa, Allahumma ya Allah, inni atubu ilaik, sungguhnya aku bertobat kepada engkau, aku bukan bertobat kepada Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, arafal haq, orang ini sudah mengetahui al-haq, li ahlihi, kepada pemiliknya. Karena tobat milik siapa? Taubat milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ah. Kalau dosanya antara dia dengan Allah sudah cukup. Baina wa bainallah, antara dia dengan Allah, enggak perlu apa? Hah? Bikin apa? Nasi tumpeng, taubat sama-sama. Enggak perlu. Karena kaitannya dosanya apa? Antara dirinya dengan Allah. Beda lagi kalau dosanya kaitannya antara dia dengan manusia. Minta maaf, selesaikan. Dia mengambil hak orang lain, ya selesaikan. Karena syurutut taubah, ya syarat diterima taubat, kalau kaitannya, dosanya, hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk, maka selesaikan. Minta dihalalkan. Berat, memang berat. Tetapi itulah yang terbaik. Supaya di hari kiamat kita tidak apa? Muflis, bangkrut. Ya, karena kebaikannya akan dicabut, diambil, diberikan kepada yang dizolimi. Ya, memang berat kalau sudah kaitan sama manusia, berat. Tetapi tetap seberat apapun, kalau kaitannya dengan manusia, sebelum di hari kiamat lebih berat lagi. Sebelum di hari kiamat lebih dahsyat lagi. Sebelum di hari kiamat lebih mengerikan lagi. Di dunia masih ringan, cuman malu doang. Mau dibawa kemana muka saya ini? Pakai topeng. Ya memang lah, kenapa kok malu? Situ yang berbuat. Kenapa dulu berbuat seperti itu enggak malu? Sekarang baru ngomong malu. Berbuat aja, wah, biarin aja katanya. Ketika berbuat, biarin aja. Ketika diselesaikan sesama hamba, enggak mau dia. Malu ya jangan. Selesaikan sesama hamba, sesama makhluk, sesama manusia. Ya, Allahul Musta'an. Ini penting. Ya, sehingga orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika di hadapan Nabi SAW mengatakan, Allahumma ya Allah, ini atubu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, kepada engkau, bukan kepada Muhammad. Ini kepada Nabi aja enggak boleh, apalagi kepada ustaz. Tobat kepada Allah, kepada ustaz juga, boleh enggak? Enggak boleh. Kepada Nabi juga enggak bisa. Enggak boleh. Lah itu. Perhatikan, ini kalau dosanya apa? Antara dirinya dengan Allah. Apalagi kalau diobjekin sama ustadznya. Bayar dulu dong. Mau gak saya angkat kamu dari neraka dengan selendang saya? Mau katanya Pak Ustadz. Itu, pakai Avanza aja bayarnya. Atau pakai Mercy dah katanya. Itu udah objekan tuh, kayak gitu tuh. Ustadznya aja belum tentu dia selamat dari siksa api neraka, waliyadzubillah. Sudah bikin objekan lagi. Allahul Musta'an. Juhal. Ya, ini karena saking bodohnya. Taubat antara dia dengan Allah. Kalau dosanya, antara dia dengan Allah. Kalau dosanya antara dia dengan makhluk, antara dia dengan hamba-hamba Allah, ya selesaikan dengan hamba Allah. Dengan makhluk juga selesaikan. Karena di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Tabrani. Dijelaskan orang tersebut berdoa, Allahumma inni atubu ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepada engkau. Aku bukan bertobat, aku tidak bertobat kepada Muhammad. Bukan. Karena taubat milik Allah. Bukan milik Nabi Muhammad. Apalagi ke ustadz, ke kiai, ke syekh, ke ulama, jangan. Enggak ada hubungannya. Beda kalau kaitannya dosanya apa? Dosa antara dia dengan makhluk. Kalau dosanya antara dia dengan Allah, dia bertobat kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Nah, ini yang harus dirinci. Dosanya kalau antara dia dengan Allah, ya cukup. Bertobat antara dia dengan Allah. Tapi kalau kaitannya antara dia dengan makhluk, ya selesaikan dengan makhluk. Dengan hamba Allah. Dengan tetangga, dengan saudara, dengan yang lainnya. Kaum muslimin atau yang lainnya. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.